Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Istima'ul Juyushi al-Islamiyah ala Harbil Mu'attila wal Jahmiyah. Wa qala Hisham haddatsana Muhammad ibn Shu'aib ibn Sabur haddatsana Abdurrahman ibn Sulaiman haddatsana Sa'id ibn Abdullah al-Kharashi al-Qadi annahu sami'a Aba Ishaq الحمداني يحدث عن حارث الأعرار يحدث الأعور يحدث يحدث عن الحارث الأعور يحدث يحدث عن الحارث الأعور عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يرفعه قال إن الله إذا أسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بعث إلى أهل الجنة روح الأمين فيقول يا أهل الجنة إن ربكم يقرأكم السلام ويأمركم أن تزوروه إلى فناء الجنة وهو أفضل الجنة تربته المسك وحصباؤه الدر والياقوت وحصباؤه الدر والياقوت وشجره الذهب الرطب وورقه الزمرد فيخرج أهل الجنة مستبشرين مسرورين فثم يجمعهم وثم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي para jemaah sekalian kita akan lanjutkan semoga inilah pembahasan yang akan menutup ya dalil-dalil daripada sunnah Rasulullah mengenai uluwullah Allah di atas ya dan semoga kita akan dapat lanjutkan kepada bab berikutnya yaitu perkataan para sahabat tentang Allah Jalla wa'ala di atas. Ada beberapa hadis bersisa ya. Qala Hisham, berkata Hisham haddatsana Muhammad ibn Shu'aib bin Sabur ya. Hisham berkata Muhammad bin Shu'aib bin Sabur menceritakan kepada kami qala haddatsana Abdurrahman bin Sulaiman, dia berkata Abdurrahman bin Sulaiman memberitakan kepada kami qala haddatsana Sa'id bin Abdullah al-Khurashi al-Qadi, dia berkata Abdullah al-Khurashi al-Qadi Sa'id bin Abdullah al-Khurashi al-Qadi meriwayatkan kepada kami annahu sami'a Aba Ishaq al-Hamadani yuhaddithu 'anil Halith al-A'war, bahwasanya dia pernah mendengar Abu Ishaq Al-Hamadani meriwayatkan dari dari Al-Harith Al-A'war an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Talib yarfa'uhu, Ali mengangkatnya kepada Nabi SAW. Maksudnya ini adalah perkataan Nabi, innallaha idza askana ahlal jannati al-jannah, tatkala Allah telah menempatkan semua penduduk surga dalam surga, wa ahlan nari nara, tatkala Allah telah menempatkan semua penduduk neraka dalam neraka, ba'atha ila ahli jannati ruhal amin, maka Allah mengutus kepada penduduk surga Jibril yang nama lainnya adalah ar-ruhul amin. Fayaqulu ya ahli jannah, maka Jibril berkata kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, inna ya rabbakum yuqri'ukum assalam, sesungguhnya Tuhan kalian menyampaikan salam ya kepada kalian melaluiku, wa ya'murukum an tazuruhu ila fina'il jannah, dia memerintahkan kalian untuk mengunjungi Allah tabaraka taala ya fi fina'il jannah, kalian temuilah Allah subhanahu wa taala di ya hamparan daripada hamparan surga. Kata-kata fina biasanya adalah halaman yang ada di depan ya rumah, itu namanya fina. Wa huwa abtahul jannah, maksud di sini adalah taman yang terhampar di tengah-tengah surga, turbatuhul misku, yang mana debunya itu adalah misik. Misik sejenis parfum yang paling mahal, yang terambil daripada, ya, bukan dari bunga, tapi daripada minyak yang diambil daripada binatang rusa dengan cara tertentu. Minyaknya begitu harum. Jadi bukan dari bunga. Namanya al-misku. Wa hasba'uhu durru. Adapun kerikil-kerikilnya, ya, taman tersebut, hamparan tersebut, debu-debunya adalah apa tadi? Misik. Ya, di dunia ini ada juga parfum misik. Ada misik putih, ada misik hitam. Tapi tentunya tak sama dengan misik di surga. Misik di dunia ini kadang bau yang hitam itu kadang tak sanggup kita makainya. Ya. Misik putih itu pun, ya, paling 3 menit hilang. Tinggallah bau keringatnya. Adapun di surga, ya, subhanallah, debu-debunya adalah misik. Ya, wa hasba'uhu, adapun kerikil-kerikilnya, ad-durru, permata-permata. Wal yaqut, dan yaqut. Yaqut termasuk daripada jenis al-ahjarul karimah, batu-batu mulia. Ya, ada batu-batu mulia yang harganya mahal, kadang lebih mahal daripada emas. Di antaranya adalah yaqut, al-yaqut. Ya. Wa syajaruhu adh-dhahabu ar-rutab, dan adapun pepohonannya adalah pepohonan dari adh-dhahab, emas. Ya, ar-rutab, yang basah, yang segar. Ya. Wa rizquhu az-zumurrud wa waraquhu afwan wa waraquhu az-zumurrud. Adapun daunnya adalah dari bahan zumurrud, juga termasuk daripada jenis, ya, bebatuan yang mahal. Zamrud, zumurrud. Fayakhruju ahlu jannati mustabshirin, masrurin. Ketika Jibril suruh mereka bertemu, berkumpul di taman, daripada taman surga, maka mereka pun, ahli surga ini, keluar menuju tempat tersebut, hamparan terbentang, dalam keadaan bergembira, ya, sukacita. Fathamma yajma'uhu, maka disanalah mereka berkumpul semuanya, Allah kumpulkan mereka semua. Wa thamma karamatullah, ya, disanalah, ya, kemuliaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala meliputi mereka. Wa nadharu ila wajhih, ya, kemudian juga disanalah mereka melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kelak ahlu sunnah meyakini bahwasanya Allah akan terlihat di hari kiamat. Allah akan dilihat oleh orang-orang mukmin, karena banyaknya keterangan daripada Quran maupun sunnah yang mengingkari Allah dilihat di hari kiamat adalah ahlu kalam, seperti Mu'tazilah, apalagi Jahmiyah. Ya, semua ahlu kalam mengingkari Allah dilihat di hari kiamat, semua, sampai Asyariyah maupun Maturidiyah. Karena mereka berpandangan jika Allah berarti dapat dilihat, dia ada dalam satu sisi. Jika dia ada satu sisi, berarti dia adalah makhluk karena dia bertempat, dan seterusnya. Maka kita mengatakan bahwasanya inilah i'tiqad ahli sunnah. Yang jelas kita melihat Allah Jalla wa'ala. Allah mengatakan wujuhun yawma idzin nadhiratun, wajah-wajah pada hari itu bercahaya terang benderang sukacita. Ila rabbiha nadhiratun, dalam Al-Quran Al-Karim, tatkala wajah-wajah ini melihat kepada Tuhannya. Kata-kata nadhara ila dalam bahasa Arab melihat dengan mata, tak lain tak bukan. Nadhara ila pasti dengan mata. Ya. Adapun ra'a bisa bermakna memandang dengan mata, bisa bermakna berfikiran, berpendapat. Tapi nadhara jika digunakan padanya ila, pasti maknanya melihat dengan mata. Ini ahlu sunnah. Dan Rasulullah yang mengatakan dalam keterangan yang sebelumnya banyak sekali, innakum satarawna rabbakum iyanan, kalian pasti melihat Tuhan kalian iyanan, dengan mata kepala kalian. Ya, la tudamuna fi ru'yatihi, tak perlu berdesakan melihat Allah Jalla wa'ala. Tidak ada kenikmatan lebih indah daripada melihat Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Tuhan yang kita sembah, yang sekarang kita tak bisa melihatnya. Karena tak mampu kita melihatnya di dunia ini, karena lemahnya diri kita. Jangankan kita, Musa alaihissalam tak mampu melihat Allah. Bahkan gunung ketika Allah singkap sedikit hijabnya pun tak mampu. Gunung pun hancur lebur nanti di hari kiamat. Ya. Wa huwa ya. Mau'idullah an jazahu lahum. Itulah yang janji Allah tepati bagi mereka. Bahwasanya Allah berjanji kelak kita akan melihatnya. Kata Allah SWT, lilladzina ahsanu al-husna. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, bagi mereka al-husna. Al-husna adalah surga yang penuh dengan kenikmatan wa ziyadah. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah, dan tambahan kenikmatan. Ya. Adapun ziyadah disebutkan Nabi, maknanya adalah tambahan kenikmatan itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih dahsyat daripada surga. Ya. Kemudian fa ya'dhanu Allahu lahum fis sama'i wal akli wasyurbi. Maka Allah izinkan mereka mendengar segala macam suara-suara yang merdu, diizinkan Allah mereka untuk makan, minum, segala macam suara yang merdu dari berbagai macam yang Allah ciptakan di surga. Apakah suara bidadari surga ataukah suara ya yang terindah yang pernah ada di surga yang tak pernah kita ketahui. Kita terkadang di dunia ini mendengar suara bambu-bambu yang masuk ke dalamnya ya angin semilir sepoi-sepoi masuk ke bambu-bambu, bambu-bambu mengeluarkan suara yang indah. Kadang-kadang kita terlena, subhanallah. Kadang kita terdiam dengar suara ombak di pantai, subhanallah. Datang silih berganti, kemudian memecah tepian pantai mengenai batu-batu karang, kita pun terlena dengannya. Ini di dunia, apalagi dengar suara biduan wanita, ya terlena. Ya, di surga Allah akan berikan suara yang lebih indah daripada apa yang kita dengar. Karena kata Rasulullah ketika menyempati surga, mala ainun ra'at, tak pernah terlihat oleh keindahan mata. Wala udhunun samia, tak pernah terdengar oleh ya telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas dalam hati manusia keindahannya. Kalau mau tahu kapan, nanti kalau masuk surga. Kalau masuk, berharaplah kita masuk. Beramallah kita dengan apa Allah perintahkan. Dekatkan diri kepada Allah, jauhi maksiat. Kemudian wal akal wasyurbi, mereka diberikan makanan, mereka diberikan minuman. Subhanallah, makanan di surga tak pernah habis. Ya, minuman di surga tak pernah habis. Kalau kita di dunia ini kadang-kadang ada minuman yang kita sangat cintai. Apakah jus tertentu kita order ke restoran, kata restoran, "Pak, yang ini habis." Apa nikmatnya kenikmatan yang ada habisnya? Yang ini, alah yang ini, Pak, udah busuk buahnya. Di surga tak akan pernah habis. Ya. Tak pernah berhenti. Apapun yang kita minta enggak ada istilahnya habis surga. Di dunia ini ada. Semuanya ada habis. Kadang-kadang harus inden dulu. Surga tak ada, subhanallah. Wasyurbi, makanan, minuman, dan semua makan di surga pun demikian, tak pernah putus-putus. Ya, tak pernah basi dan seterusnya. Wa yuksawna hulalal karamah. Mereka pun dipakaikan oleh Allah SWT pakaian kemuliaan. Thumma yunadi munadin, kemudian diserulah oleh yakni penyeru, ya awliya Allah wa wali wali Allah, hal baqiya mimma wa'adakum rabbukum syai'un, apakah masih ada yang bersisa yang janjikan Tuhan kalian belum ditunaikannya sekarang? Fayaquluna la, mereka berkata tidak, semuanya telah terpenuhi. Wa qad anjazana ma wa'adana, sungguh Tuhan kami telah menepati semua yang dijanjikan kepada kami. Apa yang dijanjikan pasti benar. Inna wa'adallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah benar. Dia janjikan ada surga dari susu, nanti kita akan lihat insyaallah taala. Dia janjikan surga daripada madu. Yang di sini kadang-kadang payah kita minum madu. Kenapa? Madunya habis, kadang-kadang madunya palsu. Subhanallah. Ini bukan lagi hanya sekedar minum, mandi dengan madu. Subhanallah, di sungai-sungai di surga. Ya. Nahrun min asalin musaffa. Kata Allah SWT, sungai daripada madu yang jernih. Subhanallah. Jangan pikirkan berarti Ustaz lengket-lengket tubuh kita. Itu mah di dunia ini. Tak enak Ustaz, gimana berenang di madu-madu? Terbuka mata, masuk madu habis. Itu bayangan antum. Itu madu dunia. Ya, lain dengan madu akhirat. Madu dunia kadang-kadang bertengkar, madu akhirat tidak, aman. Dijamin aman, santailah. Yang tak dapat madu dunia nanti di akhirat. Amin deh. Kuat kali aminnya. Wa ma baqiya syai'un illa an-nadhara ila wajhi. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali satu. Janji Allah, Allah akan perlihatkan wajahnya kepada kami. Ya, karena itu Rasulullah mengatakan kita tak melihat Allah secara utuh. Karena Allah tak akan dapat kita liputi. Yang Allah beritahukan kepada kita, Dia akan tampakkan kepada kita wajahnya tabaraka wa ta'ala. Adapun melihat Allah secara utuh mustahil. Karena Allah mengatakan la tudrikuhul absar. Tidak akan dapat pandangan meliputi Allah Subhanahu wa taala. Dia Tuhan yang Maha Besar, Rabbul Alamin. Subhanallah. Kita melihat bulan nampak sepenuhnya tapi tak dapat kita liputi. Apa bagian di sebelah sana apa daripada bulan kita tak tahu. Sebenarnya apa yang ada badannya kita juga tak tahu, hanya sekedar melihat. Bulan saja tak dapat kita liputi. Apalagi Allah Rabbul Alamin. Kemudian fayatajalla lahumur rabbu fi hujubin, maka Allah tampakkan mereka dengan hijab, ya Allah singkap bagi mereka. Fayaqulu ya Jibril irfa hijabi li ibadi, wahai Jibril angkatlah hijabku ini kepada hamba-hambaku. Kay yanzuru ila wajhi, agar mereka melihat kepada wajahku. Dan Allah Subhanahu wa taala itu hijabnya cahaya. Berkata Rasulullah SAW kepada ibunda kita Aisyah, ketika ibunda kita bertanya waktu Rasulullah naik mi'raj ke langit, berkata ibunda kita, hal ra'aita rabbaka ya Rasulullah, apakah kau pernah melihat Tuhanmu? Berkata Rasulullah, nurun, diliputi cahaya, anna arahu, bagaimana aku dapat melihatnya. Kata Nabi SAW, hijabuhu nurun, hijab Allah adalah cahaya. Ya law kashafahu, sekiranya dia singkap cahaya tersebut, lahtaraka, ya, maka akan terbakarlah ya segala macam penglihatan makhluk yang mandang kepadanya di dunia ini, dalam alam dunia tak mampu. Ya la ahraqu syubuhat wajhi man taha ilaihi al-basaru, akan Allah bakar, terbakarlah semua yang melihat kepada Allah Subhanahu wa taala tak mampu. Jangankan Allah, matahari saja kita tak mampu melihatnya di siang hari yang terik. Terang bolong, yakni ketika siang bolong terik matahari, tak mampu kita melihat matahari. Kecuali pakai kacamata tebal, itu pun akan melelahkan. Ya, bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin? Qala fayurfa'ul hijab al-awwal. Fayurfa'ul hijab al-awwal. Maka Jibril mengangkat, yakni hijab, penutup yang pertama. Fayanduruna ila nurin min nurin rabbih. Maka mereka melihat cahaya daripada cahaya Allah. Fa yakhiruna lahu sujadan, seketika mereka pun sujud tersungkur. Fa yunadihim rabbu, kemudian Allah menyeru mereka, ya ibadi irfa'u ru'usakum, Allah berkata wahai hamba-hambaku, angkat sekarang kepala kalian. Fa inna laysat bidari amal, kalian telah berada di surga. Di surga ini tak ada tempat kalian untuk berpayah-payah lagi, bukan negeri amal. Di mana negeri amal? Ini di dunia ini. Inilah darul amal. Di sini kita beramal ibadah. Berletih-letih dalam rangka mencari rida Allah Subhanahu wa taala. Kita berinfak, kita bersedekah, kita berpuasa, kita berjihad, kita salat. Kadang-kadang datang rasa malas, mau bangun subuh sulit. Inilah tempat di dunia ini beribadah. Yang luput beribadah di dunia ini, maka menyesallah dia di hari kiamat. Adapun ahli surga, setelah mereka masuk surga tak ada lagi amal ibadah. Tak ada lagi puasa di surga nanti. Tak ada di surga orang mulutnya bau-bau gara-gara puasa. Tidak ada lagi namanya amal di surga, tidak ada. Tak ada solat, tak ada zakat, tak ada haji, tak ada puasa, tak ada ibadah apapun juga. Karena di surga bukan tempat kita dibebani dengan beban syariat sebagai ujian, di dunia ini tempatnya. Maka yang di dunia ini tak mampu menghadapi ujian-ujian berupa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kasihan kelak nasibnya di akhirat. Subhanallah. letihlah mereka di akhirat, dibakar di azab. Berkata Allah, fa innaha laysat bidari amal. Surga ini bukan tempatkan beramal. Innama hiya daru thawabin. Inilah tempat ya kalian mendapatkan segala macam ganjaran atas apa yang kalian lakukan. Fayarfa'ul hijab tsani, diangkatlah hijab kedua. Fayanzuruna amran huwa a'zamu wa ajal. Mereka melihat yang lebih dahsyat daripada yang pertama dibuka. Fayakhiruna lillah, maka mereka pun tersungkur sujud kepada Allah. Hamidina sajidin, mereka memuji Allah SWT dalam keadaan sujud. Fayunadihimur Rabbu, maka Allah menyuruh mereka, irfa'u ru'usakum, angkat kepala kalian. Innaha laysat bidari amal, ini bukan lagi tempatnya untuk beramal. Innama hiya daru thawab, inilah tempat ganjaran pahala. Maka bersabarlah kita di dunia ini dengan segala macam perintah, dengan segala macam larangan. Di dunia ini saja kita beramal, tak lama. Ya, paling kuat 70 tahun selesai kita ini. Mungkin tak sampai pun 70. Ya, mungkin 50, 60, enggak tahu, jangan-jangan besok ada yang selesai di antara kita. Punah dia. Tak lamanya beramal. Tak sampai beribu-ribu tahun. Dan semua amal pun Allah mudahkan. Salat tak ada yang sampai ketika orang salat sampai 5 jam tak ada. 10 menit, 15 menit. Sholat. Puasa bukan sepanjang tahun, sebulan dalam setahun. Bukan sepanjang siang dan malam, hanya sepanjang siang belaka. Haji tidak sepanjang tahun, tapi sekali dalam seumur hidup. Mana yang sulit? Tak ada. Subhanallah. Ya, apabila kita malas-malas beramal, katakan Allah, tak lama yang kau jiwaku ini, nyawa tak lama. Bentar lagi kau yang kau. Kapan lagi kamu beramal? Sekarang. Nanti kau masuk ke dalam kuburmu, tak ada kesempatan lagi beramal. Semua orang ketika masuk dalam liang kubur, semua menyesal. Orang mukmin menyesal, orang kafir menyesal, orang fasik menyesal. Orang mukmin menyesal, kalaulah dahulu aku tambah ya Allah, aku mampu sholat duha, kenapa tak sholat? Aku mampu satu rakaat witir, kenapa tak witir? Menyesal atas apapun yang mereka tinggalkan. Tak bisa lagi. Karena Nabi mengatakan, idza mata ibnu adam inqata amaluh, kalau anak Adam meninggal terputuslah semua amalannya. Tak bisa lagi salat di kuburan. Sudah masuk ke dalam yang kubur, dalam alam barzak, barulah kita nyesal, ya Allah, kalaulah aku dihidupkan sekali saja, ya berikan aku kesempatan sedikit saja aku mau sujud kembali menambah ya tinggi derajatku dalam alam barzak. Ahli surga menyesal, ahli neraka menyesal. Orang-orang mukmin menyesal, orang-orang kafir menyesal. Sekarang inilah tempat kita mau beramal kalau mau. Subhanallah. Fayarfa'ul hijab al-thalith, maka Jibril mengangkat hijab yang ketiga. Fa'inda dhalika yanzuruna la wajhi rabbil alamin. Ketika itulah mereka melihat kepada wajah Allah rabbul alamin. Allahu Akbar. Fayaquluna hina yanzuruna la wajhi. Mereka pun berkata ketika mereka melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka, ya Tuhan, masuci engkau. Ya, sumber segala macam keindahan Allah Jalla wa'ala. Kadang-kadang kita lihat ada orang yang makhluk Allah, ciptaan Allah begitu indah. Subhanallah, terpana kita melihatnya. Ya Allah, eloknya laki-laki ini, parasnya. Kadang-kadang lewat juga perempuan. Indah ya Allah. Terpana kita, itu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makhluk Allah itu sudah betapa indahnya, sempurnanya. Bagaimana Allah Rabbul Alamin? Tak dapat dibandingkan. Subhanallah. Maka mereka berkata, subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatika, wahai Tuhan, engkau maha suci, kami tak pernah sempurna menyembahmu wahai Tuhan. Fayaqulu, maka Allah pun berfirman, karamati ya amkantukum minan nazar ila wajhi, karena kemuliaanku kuberikan kalian kesempatan dapat melihat kepada wajahku. Wa adkhaltukum dari, kumasukkan kalian dalam rumahku ini. Maksudnya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Faya'adhanu al-jannati an tukallimi. Maka Allah izinkan kepada surga. Wahai surga, berbicaralah. Fataqulu. Maka surga pun berbicara. Tuba lahum. Alangkah beruntungnya mereka yang masuk dalamku ini. Wuhusnu ma'ab. Inilah sebaik-baik tempat kembali. Wahwa qawluhu wujuhun yawma idhin nadhiratun ila rabbihan nadhirah. Itulah yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, wajah-wajah pada hari itu nadhiratun, bercahaya, ila rabbihan nadhirah, ketika mereka melihat kepada Tuhannya. Adapun orang-orang kafir, wajah mereka hitam legam, ya, terhaquha qatarah, diliputi dengan kehinaan. Allahu musta'an. Allah mengatakan yauma tabyaddu wujuh, pada hari wajah menjadi putih bersih. Itulah wajah orang-orang mukmin ahlu sunnah. Wa taswaddu wujuh, pada hari wajah menjadi hitam legam. Itulah wajah ahlu bid'ah. Itulah wajah orang-orang kufar, orang-orang fasik. Wa qala Syekhul Islam Al-Harawi akhbarana Ali ibn Bishr qala akhbarana Ibn Mandah qala akhbarana Khaythamah ibn Sulaiman قال حدثنا السردي بن يحيى قال حدثنا هناد بن السردي قال حدثنا بكر بن عياش عن أبي سعد البقال عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. شيخ الإسلام الهروي menyebutkan, ya, dengan sanadnya dia mengatakan, dia mengambil riwayatnya daripada Ali bin Bishr, Ali bin Bishr daripada Ibnu Mandah, Ibnu Mandah daripada, ya, Khaythamah bin Sulaiman. Selanjutnya Khaythamah bin Sulaiman dari As-Sarri bin Yahya. Berikutnya dari Hannad bin Sarri, dari Abu Bakar bin Iyash, dari Abu Sa'id Al-Baqqal, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ujungnya Ibnu Abbas, di bawahnya Ikrimah. Ikrimah tabi'in, Ibnu Abbas sahabat radhiyallahu anhumah. Semoga Allah meridhai Ibnu Abbas dan ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib. Annal Yahuda atau Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang Yahudi melihat, ya, mendatangi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fasa'aluhu an khalqis samawati wal ardi, maka mereka bertanya kepada Nabi tentang penciptaan langit dan bumi. Fadzakara haditsan tawilan, maka Nabi pun menyebutkan, ya, hadis yang begitu panjang. Qalu thumma madza ya Muhammad, kemudian mereka bertanya apa lagi yang terjadi setelah itu Muhammad. Qala thumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah pun bersemayam di atas aras. Subhanallah. Ya. Qalu asabta ya Muhammad law atmamta. Ya. Alangkah bagusnya wahai Muhammad jika kau sempurnakan kisahmu tadi. Thumma staraha, bukankah setelah itu dia istirahat? Faghadiba ghadban syadidan, maka Rasulullah marah ketika dikatakan Allah beristirahat, karena Allah tak pernah beristirahat. Karena dalam kitab mereka, ya, dalam kitab orang-orang Yahudi dan Nasara, setelah Allah menciptakan bumi dan langit selama 6 masa, Allah pun istirahat. Beristirahatlah ketika itu Allah di hari Ahad, kata orang-orang Nasara. Karena itu orang Nasara pun istirahat dari pekerjaan. Yahudi mengatakan istirahat di hari Sabtu, karena itu mereka pun istirahat daripada pekerjaan mereka. Padahal Allah tak pernah istirahat. Istirahat adalah sifat makhluk, menunjukkan kelemahannya. Tak bisa dia bekerja 24 jam, mati dia. Allah SWT tak pernah istirahat. Kalau handai kata Allah istirahat sejenak saja, hancur alam semesta ini. Tak berdetak jantung kita, bertabrakan bintang-bintang, matahari tak terbit. Subhanallah. Kenapa tak terbit? Allah istirahat. Tak pernah Allah istirahat. Dalam kitab mereka sampai sekarang itu kitab bisa dibaca. Dalam kitab mereka ada. Dalam perjanjian lama mereka ada. Ya, istirahat. Tuhan kita tidak perlu istirahat. Subhanallah. Maka fa'anzalallah, Allah pun menurunkan ayat, walaqad khalaqnas samawati wal arda, kami sungguh telah ciptakan langit bumi, wama bainahuma fi sitati ayyam, dalam 6 masa, dan apapun terdapat di antara keduanya. Semua kami ciptakan dalam 6 masa. Langit, bumi, dan yang terdapat di antara keduanya. Banyaknya, entah miliaran galaksi kita enggak tahu. Mungkin triliunan, biliunan, kita enggak tahu. Galaksi begitu banyak, semuanya antara langit dan bumi. Enggak tahu kita berapa jumlahnya. Ya, bumi ini debu saja, tak ada apa-apanya dibandingkan bintang-bintang lain paling lainnya. Ma wa ma massana min nurub, kata Allah, kami tak pernah sekalipun ditimpa keletihan. Allah tak pernah letih, tak pernah mengantuk. La ta'khudhu sinatun wala naum, tak pernah mengantuk. Tak pernah pula Allah Subhanahu wa taala itu tidur. Dialah Rabbul Alamin. Ya. Adapun Tuhan-tuhan disembah dasar Allah yang bernyawa, wali-wali yang disembah mengantuk dan tidur. Bahkan mati, wafat. Ya Allah tak pernah mati, tak pernah mengantuk, tak pernah wafat. Naam, ya Ustaz. Faslun. فيما حفظ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من ذلك. قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه أيها الناس إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قد مات وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يموت ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل حتى ختم الآية. Fasal, kita pindah kepada fasal berikutnya. Fima hufidha an ashabi Rasulillah. Penjelasan, keterangan dari sahabat-sahabat Rasulillah. Wat tabi'in, dan para tabi'in. Wal a'immatil arba'ah, dan empat yang imam. Dan imam yang empat. Afwan, imam yang empat. Abu Hanifah, Imam Malik, Ibn Anas, Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris, dan Imam Ahmad Muhammad rahimahullah. Semuanya mereka, wa ghairi dan lainnya, mengatakan bahwasanya Allah SWT di atas arsy, di atas makhluknya. Min dzalika, diantaranya, mulai satu persatu disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Qawlu Abi Bakar Siddiq, inilah perkataan Abu Bakar Siddiq yang menunjukkan Allah di atas. Siapa yang mengatakan Abu Bakar Siddiq? Ya. Qala Abu Bakar Siddiq, qala Abu Bakar bin Abi Syaibah, berkata Ibnu Abu Bakar bin Abi Syaibah, dia menyebutkan sanadnya, haddatsana Muhammad bin Fudail an abihi an Nafi an Ibnu Umar. Ya, dari Muhammad bin Fudail, dari Fudail ayahnya, dari Nafi, dari Ibnu Umar, qala, berkata Ibnu Umar, lamma qubidha Rasulullah, tatkala Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam, qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika orang semua dalam kondisi kebingungan, mereka sibuk mendengarkan kata Umar, kata Umar, laqta'anna ya aidi wa arjul rijalan, akan kupotong-potong tangan-tangan dan kaki-kaki orang-orang yang mengatakan Muhammad telah mati. Tidak, demi Allah, Muhammad tak pernah mati. Dia sedang kembali kepada Tuhannya dan akan kembali kepada kita sebagaimana Musa kembali kepada Tuhannya dan kembali kepada Bani Israel. Akan kupotong tangan-tangan mereka, lidah-lidah mereka mengatakan Muhammad mati. Kata siapa? Umar bin Khattab. Sahabat semuanya tak tahu apa yang mau dikatakan. Masuklah Abu Bakar Siddiq. Dilihat Nabi terbujur. Dia singkap selimut yang menutupi Nabi SAW. Dia yakin dan pasti Nabi telah wafat. Dia cium Nabi dan dia berkata, wallahi, ya, berkata Abu Bakar Siddiq, tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Alangkah harumnya engkau ketika engkau hidup dan ketika engkau mati. Dan sungguh kematian yang kau rasakan ini adalah merupakan kematian, ya, yang tak akan pernah dua kali berulang kepadamu. Setelah itu dia keluar. Dibilangnya kepada Umar, hai Umar, dia wahai Umar, duduklah wahai Umar. Umar tak peduli, sibuk dia tetap, akan kupotong tangan-tangan orang-orang bilang Muhammad mati, itu orang munafik. Kata Abu Bakar, wahai Umar, diam, tak mau diam dia. Maka ketika itu Abu Bakar pun berkata, inilah perkataannya, ketika Abu Bakar berkata, semua orang pun terdiam, tak ada yang mandang Umar. Umar enggak dipandang orang, akhirnya dia pun diam, dia pun duduk. Ya, inilah perkataan Abu Bakar Siddiq. Ayuhan nas, wahai manusia, in kana Muhammadun ilahakum alladzi ta'budun, kalau kalian menganggap Muhammad itu Tuhan kalian yang kalian sembah, fa inna ilahakum qad mat, sungguh dia Tuhan kalian yang kalian sembah tadi Muhammad ini sekarang telah mati. Kalau kalian anggap dia Tuhan kalian yang kalian sembah ini sekarang dia telah mati. Ya. Wa in kana ilahakum Allah, wa in kana ilahukum Allah alladhi fis sama, tapi jikalah sekiranya kalian menganggap Tuhan kalian Allah, Tuhan yang di langit. Kata siapa? Bukan. Tuhan yang di mana? Di langit. Ya, lam yamut, fa inna ilahakum lam yamut, sungguh Tuhan kalian di langit tak pernah mati. Ya. Dalam beberapa riwayat lainnya dikatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan ha qad mata. Barang siapa yang menyembah Muhammad, saksikan, ini Muhammad telah mati. Waman kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, dialah Tuhan yang hidup tak pernah mati. Ya. Tsumma tala. Kemudian Abu Bakar pun membacakan ayat yang seluruh sahabat lupa ayat ini. Ada dalam Quran. Bahkan Umar pun kaget, ini ayat ada dalam Quran. Kata Umar, ku dengar ayat ini, yakinlah ku Nabi mati. Nabi meninggal, wafat. Hampir-hampir kakiku tak tahan lagi menahan bobot tubuhku yang berat. Subhanallah, karena begitu dahsyatnya ayat tersebut yang ku dengarkan. Apa bunyinya? Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Bukanlah Muhammad kecuali seorang rasul yang telah pernah berlalu sebelumnya para rasul-rasul. Afa imma taqutilan qalabtum ala aqabikum. Apabila dia mati, apabila dia terbunuh, apakah kalian akan kembali murtad meninggalkan agama kalian? Wa may yanqalibu ala aqibaihi falayadhurrallaha syai'an. Barang siapa yang kembali murtad, tak akan mungkin dia dapat membahayakan Allah sedikit jua pun. Ketika ini dibaca, yakinlah semua sahabat, memang Rasulullah itu adalah Rasul. Yang sebelumnya juga ada Rasul-Rasul, dan semua Rasul sebelumnya mereka binasa. Ada yang terbunuh sebagaimana Yahya, Zakaria, dan ada yang wafat. Bahkan semuanya wafat. Berarti Muhammad juga akan wafat. Tidaklah Muhammad kecuali seorang Rasul yang telah dahului sebelumnya Rasul-Rasul. Apabila dia mati, apabila dia terbunuh, apakah kalian akan kembali murtad? Subhanallah. Ketika itu sadarlah mereka semua Rasulullah SAW telah wafat. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Ya, masih panjang ini. 621 halaman ini kitab. Kita baru baca 163 lembar. Itu pun bukan dari awal. Tak sempurna. Tak apalah, sabar-sabar aja lah. Yang mati duluan, semoga jumpa Allah SWT. Allah ridha kepadanya. Yang penting kita niat untuk terus menamatkan kitab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.